hujan rintik-rintik ke bumi. Biarkanlah matahari tak bersinar, tapi jangan biarkan daku seorang diri meratap rindu. Oh sayangku, hati ini milikmu. Jangan biarkan ku sendiri. Tanpa dirimu, walaupun seribu penggantimu, hanya kau milikku. Biarkanlah bulan merah-merah kelabu. Biarkanlah bintang-bintang bersembunyi, tapi jangan biarkan daku menangis sedih seorang diri. Oh sayang, hati ini milikmu. Jangan biarkan ku sendiri. Jangan biarkan daku sendiri. Aku hidup tanpa dirimu, walaupun seribu penggantimu.